Mitra bisnis, mulai Mei mendatang, pemerintah memberlakukan wajib SNI untuk produk mainan anak yang meski maksudnya baik untuk melindungi konsumen, namun dirasa memberatkan untuk produsen mainan skala UKM. Untuk mendapatkan sertifikat SNI, butuh biaya sekitar 10 juta per jenis mainan. Harus diuji coba di laboratorium dan lembaga sertifikasi yang mayoritas milik pemerintah. Sertifikat SNI juga harus diperbarui tiap 6 bulan, yang berarti menambah biaya lagi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Sur, bagaimana komentarnya soal ini? SNI itu sebenarnya tujuannya adalah baik ya, untuk kepentingan perlindungan konsumen. Jadi konsumen itu harus dilindungi karena banyak mainan-mainan ya, terutama dari import, itu inari beli besok rusak. Jadi kan mesti ada satu standarnya. Itu kita setuju dan semua pengusaha juga setuju. Nah namun perlu dipikirkan ya, bahwa di Indonesia ini, yang pertama yang tadi dikatakan bahwa banyak sekali pemain-pemain pabrikan atau yang membuat mainan itu kan UKM. Dan sebagian besar lagi adalah importir. Dapat dikatakan sekarang ya mayoritas mainan di Indonesia itu dikuasai oleh import. Nah kalau sekarang ya untuk kita membuat satu sertifikasi itu bukannya uang saja. Namun apakah pemerintah sudah siap infrastrukturnya? Karena waktunya juga ini mepet sekali. Memang sangat dipaksakan. Saya yakin ini tidak akan jalan. Kenapa? Untuk membuat satu SNI itu perlu sekali ya. Pertama adalah kita mesti dapat satu persetujuan daripada quality control misalnya. Dari Sukovindo, dari mana-mana ya. Nah lagi pula kalau UKM itu, mereka punya management juga bagaimana. Ya itu tidak semudah itu. Dan begitu banyak, makan waktu untuk pengurusan SNI itu. Terus terang aja bisa makan waktu, ada yang 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun juga ada yang gak keluar gitu. Menurut Pak Sur, bagaimana efeknya terhadap industri jika peraturan wajib SNI ini tetap dipaksakan pada bulan Mei nanti? Kalau dipaksakan bulan Mei ini, saya rasa sangat-sangat tidak fair. Karena barang yang ada di pasaran ini, itu mau diapain? Kalau tiba-tiba tanggal 1 Mei ini dilaksanakan, pengawas turun ya katakan aja. Belum ada tuh SNI-nya. Diapain, apa mau disita? Nah bagaimana barang-barang yang sudah ada? Bagaimana mana barang yang mereka belum dapat, tapi apakah mereka harus berhenti dulu produksi? Bagaimana dengan barang-barang yang orang import yang sudah dalam perjalanan, yang sudah order, yang belum ada SNI-nya? Jadi sebenarnya homework-nya besar sekali. Seharusnya pemerintah tuh memberikan satu, misalkan okay, ya ini didirikan supaya masa depannya harus semua terjamin. Dan bertahap, bagaimana mengatasi barang yang sudah ada, bagaimana mendidik UKM-UKM ini untuk mendapatkan SNI, dan bagaimana quality yang diharapkan. Perlu sosialisasi ini ya, ini seluruh Indonesia, itu sosialisasi saja, 3 bulan juga nggak akan bisa tersosialisasi. Baru bikin peraturan langsung 1 Mei sudah akhir April sudah telah. Saya berpikir ya terlalu dipaksakan dan pemerintah ini seolah-olah tuh hanya mempersulit ya kepada pengusaha-pengusaha. Lantas bagaimana dengan biaya yang bisa mencapai 10 juta rupiah untuk setiap jenis mainan yang harus disertifikasi, Pak Sur? Biaya pun itu sangat menekan sekali. Ini ya saya rasa memang belum waktunya lah kalau untuk membuat satu apa peraturan yang membebankan pengusaha. Sosialisasi dulu, terus bagaimana biayanya, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan UKM. Jadi semuanya banyak sekali. Kenapa mereka tidak mengundang, sebelum ini dikeluarkan, tidak mengundang asosiasi mainan, tidak mengundang para UKM, tidak mengundang para retail. Saya yakin ini bulan-bulan Mei ke depan ya, ini susah cari barang. Akan menurun ya, paling sedikit 30%, 40% itu bisa nggak ada barang. Anak-anak kita nih yang pada mau main-mainan-mainannya nggak ada. Ini akan terjadi. Tapi apakah mungkin ada semacam penangguhan yang bisa diajukan oleh kalangan pengusaha dalam penerapan SNI untuk produk mainan ini, Pak Sur? Begini, kalau peraturan itu ya, kalau sudah bilang berlaku, itu pasti nggak bisa. Kecuali mereka ada satu adendum. Bikin adendum bahwa berlakunya ini misalkan boleh secara bertahap ya, atau trial atau begini. Itu mesti ada adendum. Tanpa ada adendum ya sebetulnya nggak bisa. Peraturan adalah peraturan. Peraturan itu kan harus dijalankan. Tapi di Indonesia banyak sih peraturan yang nggak dijalankan. Bahkan banyak juga orang yang nggak tahu ada peraturan. Saya yakin ya ini UKM-UKM mungkin dari 5% mereka nggak tahu. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita, saya Giri Sadewa.